Production. DJ Pak Hardcore Rizky V2 Production. Kulintir lagi bro. Jangan langsung pusing. Kadang-kadang nih kadang main muda main Siti DJ Engkol. Kadang-kadang main muda goyang-goyang Engkol. Aisyah sing pusing. Jangan langsung pusing. Kadang-kadang nih kadang Engkol. Aisyah pelagu kadang-kadang nih kadang DJ orang-orang enak. DJ Pak Hardcore Rizky P2 Production. Kulintir lagi bro. Terima kasih atas pendengaran DJ Pak Hardcore Rizky dan sampai jumpa kembali.